aku merasa jauh tinggalkanmu, seribu langkah tak kuhiraukan. Berpaling darimu, acukan skala kuasamu. Masih ku berjalan, tak tentu arah, mencari jawaban. Hilang ku terbawa, kelamnya sepi sendiri. Ku ingin kembali ada di pelukmu, dekap aku sentuh hatiku. Bagai bintang-bintang malammu indah, terangi jalan, tuntun langkahku. Masih ku berjalan, tak tentu arah, mencari jawaban. Hilang ku terbawa, kelamnya sepi sendiri. Ku ingin kembali ada di pelukmu, dekap aku sentuh hatiku. Bagai bintang-bintang malammu indah, terangi jalan, tuntun langkahku. Hampa, sungguh ku hampa, padamu sungguh ku lemah. Ya Allah, terangilah aku, tuk kembali padamu. Ada di pelukmu, dekap aku sentuh hatiku. Berbintang-bintang malammu indah, terangi jalan, tuntun langkahku. Ku ingin kembali ada di pelukmu, dekap aku sentuh hatiku. Bintang.